Bismillahirrahmanirrahim. Misalu dzalik dzuriba zaidun. Ini contoh dari naibul fa'il ya. Contoh dari naibul fa'il adalah kata dzuriba zaidun. Zaid dipukul. Fa innal asla dzuroba amrun zaidan. Jadi kata dzuriba zaidun itu asalnya adalah dzuroba amrun zaidan. Amr memukul Zaid. Dirubah menjadi Zaid dipukul. Zaid dipukul. Fahu difal fa'ilu wa huwa amrun. Jadi dari contoh ini kata amrun dibuang ya. Kata amrun yang statusnya sebagai fa'il dibuang. Li ghorodin min minal aghrad ya. Pembuangan fa'il itu tidak boleh sembarangan. Tetapi harus ada tujuan yang jelas. Harus ada tujuan yang jelas. Ini tujuannya nanti dijelaskan ya. Ada beberapa tujuan pembuangan fa'il. Wa uqima al-maf'ulu muqamahu. Setelah amr ini dibuang, maka maf'ul ini ditempatkan ke tempatnya fa'il. Jadi maf'ul ditempatkan ke tempatnya fa'il yang telah dibuang. Nah, ini sekarang tujuannya apa saja sebenarnya pembuangan fa'il itu? Wal ghoradul ladzi yuhdaful fa'ilu lahu imma ma'nawi. Tujuan yang menyebabkan fa'il dibuang terkadang tujuan itu berupa makna. Makna itu maksudnya tujuan yang tidak terlihat ya. Kal ilmi bihi, contohnya seperti fa'il itu sudah diketahui. Fa'il itu sudah diketahui. Jadi terkadang pembuangan fa'il itu karena fa'ilnya telah diketahui. Ilmi bihi maksudnya fa'ilnya telah diketahui. Kama fi qauli ta'ala, contohnya seperti dalam firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan memiliki sifat lemah ya. Manusia diciptakan dengan lemah ya. Di sini kan contoh ini kan naibul apa fi'ilnya mabni majhul. Manusia diciptakan. Pertanyaannya siapa yang menciptakan? Kalau manusia diciptakan, penciptanya siapa? Ya itu kan sudah jelas yang menciptakan siapa. Itu namanya al-ilmu bihi. Fa'ilnya sudah diketahui. Wal aslu wallahu a'lam wa khalaqallahul insana dha'ifa. Jadi pemahaman dari firman ini adalah wa khalaqallahul insana dha'ifa. Kalau firman ini dijadikan mabni maklum dan fa'ilnya diperlihatkan, maka fa'ilnya adalah kata Allah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya. Maksudnya manusia itu diciptakan lemah. Jadi kata Allah ini dibuang. Mengapa dibuang? Ya karena sudah diketahui siapa yang menciptakan manusia. Kemudian mana tadi? Fahu difal fa'ilu wa huwa lafdul jalalah lil ilmi bihi. Jadi fa'il yang berupa lafadz Allah dibuang karena fa'il itu telah diketahui. Awil jahli bihi. Ya ini kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya fa'il dibuang karena telah diketahui, yang ini fa'il dibuang karena tidak diketahui. Jadi mengapa tidak menyebutkan fa'il? Ya karena tidak diketahui. Kagaulika suriko almata. Seperti ucapan suriko almata. Barang dicuri. Barang dicuri. Pertanyaannya siapa yang mencuri? Barang dicuri. Yang mencuri siapa? Fa'ilnya tidak diperlihatkan pelakunya. Mengapa tidak diperlihatkan? Ya karena tidak diketahui siapa yang mencuri. Fa'aslul kalami Saroko alisu almata. Jadi kata suriko almata itu aslinya adalah saroko alisu almata. Pencuri mencuri barang. Pencuri mencuri barang. Di pencurinya dibuang karena tidak diketahui siapa. Pencuri itu kan profesi ya, bukan bukan nama orang. Maksudnya pembuangan fa'il dalam contoh ini karena tidak diketahui. Fahu divalisu lil jahli bihi. Jadi kata lisu ini dibuang. Mengapa dibuang? Karena tidak diketahui siapa pelakunya.